bapak karo anak niku padha wonge ning pernahe luwe tuwa bapak, makane bapak ngomongi anak gampang, nak wis arep maghrib nang adus jemumet ae tak saduk lho ya, tak saduk lho ya nang adus mumet ae bocah apa iki wis gedhe adus dhewe ayo ayo adus mumet ae pantes, tapi nek bapake sing durung adus, anake gak oleh ngomong ngono. Engko nang bapak wis arep maghrib nang adus, aja mumet ae tak saduk bokongmu ngono. Adus, mumet ae wis gedhe adus dhewe. Le, dikongkon adus kok mumet ae nang adus. Iki jenenge anak ora duwe tata krama. Anakku nek ngelingke bapake ben adus, carane sing alus. Bapak, sampun badhe maghrib, menawi ngersakaken siram, monggo bapak, jedinge kosong. Napa perlu dipun damelaken toyo anget, damel siram. Ngono, bapake kok gelem adus disyukuri, alhamdulillah. Dene bapake ora gelem adus, jarke didongake wae. Aja dijeguki ndase. Iki lho kok adus ora gelem. Bapak cak apa iki? Adus-adus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbul aradina was samawatil ula wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sa'adatal fadil wa ashabal fadail ulama anal kurama wa masyayikhana al-a'izza sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dalah bini sepuh ingkang tuhu kinabekten ingkang winantu ing pahormatan ingkang sareng-sareng kita takzimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat, sohibud dakwah, panjenenganipun Bapak Sukono Ikhwan, sekalian Ibu Ika Fitriana dan keluarga besar Ibu Hajah Sukiyatun ingkang sinubagyo, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang insyaallah lan mugi-mugi tansah dipun rahmati Gusti Allah. Amin. Dipun ridani Gusti Allah. Dipun barokai Gusti Allah. Dipun cintai Gusti Allah. Dipun sayangi Rasulullah. Ugi dipun sayangi Anwar Zahid. Alhamdulillah wa syukrulillah kanthi izin saha pitulunganipun Allah sonten menika kula saha panjenengan sami saged sareng-sareng hadir bersilaturahim berdoa bertolabil ilmi wonten majelis ingkang radi semrawut menika. Perhatiane njenengan boten namung dateng kula nanging dateng kendaraan ingkang sliwar-sliwer dalam rangka syukuran khitan Nak Mas Muhammad Aidil Cherry Octaviano. Kita saged kempal manunggal wonten majelis menika kanthi keadaan sehat wal ya gak nyaut wong ngingeti montor sehat wal afiat. Para sedulur sami sehat nggih. Kula yakin panjenengan sedaya sami sehat. Keranten panjenengan saged rawuh dateng menika majelis kanthi saged melampah piyambak-piyambak. Iso mlaku dhewe-dhewe niku tandane sehat. Napa wonten sing wau dugi mriki digotong? Wonten sing dipikul? Wonten sing diangkut ambulan? Saged melampah piyambak piyambak niku tandane sehat. Lah sehate panjenengan disangkepi ngangge afiat yang digabung dados istilah sehat wal afiat. Jamaah sekalian, afiat itu bukan sekedar sehat biasa. Kalau sehat itu orientasinya zahir, kalau afiat itu orientasinya batin. Mbah radi gatekke aku omong. Sehat niku urusane raga, badan salira, awak njaba. Tapi yen afiat niku urusane batin, urusane ati, jiwa, rohani. Dados afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Afiat niku tegese sehat sing didamel nindakaken taat. Afiat niku tegese sehat sing boten didamel maksiat. Keranten kathah tiyang ingkang sehat ning boten afiat. Awake sehat tapi hobine maksiat. Awake sehat ning tumindake jahat. Awake sehat nanging perbuatane bejat. Awake sehat ning morale kepa. Iya. Nyun ngapunten, pitakon kula tulung dipun wangsuli sing banter. Nek jawabe banter ngajine rodok dangu. Lek jawabe alon-alon ngajine sekedap mawon. Yen ora jawab langsung tak tinggal mulih. Siap? Siap? Nyun sewu, tiyang sing awake sehat ning perbuatane jahat, awake sehat ning hobine maksiat, niku wonten napa mboten? Kathah wonge ya teko? Lungguhe ten sisih pundi? Ten dhuwur panggung? Matur suwun. Awake sehat kok hobine maksiat? Awake sehat kok tumindake jahat? Awake sehat kok prilakune bejat? Niku namine sehat sing boten afiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen rata-rata niku padha karo akeh-akehe. Akeh-akehe niku padha karo rata-rata. Lah rata-rata niku padha karo akeh-akehe. Akeh-akehe padha karo edan kabeh. Bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Sing tumindake jahat, sing prilakune bejat nika rata-rata nggih tiyang-tiyang sing awake sehat. Nggih napa nggih? Ayo dibuktekke, sampean kudu semangat lan jawab. Koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekke duwite negara, tukang mangan duwite rakyat nika tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing ngebom ten kene Sarinah nika wong bento-bento nika, nika tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang nyolong ayam, tukang nyolong sepeda motor, tukang ngerusuhe desa nika tiyang sing gering napa sehat? Sing tukang sobo karaoke, tukang dugem ajep-ajep, tukang mendem eui nika tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing seneng demeni bojone tanggane nika tiyang sakit napa sehat? Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngrumpi, tukang ngrasani niku wong wadon sing sakit napa sehat? Sing tukang ngamuk, tukang rawus, tukang ngomeng, tukang nyelatu bojo niku wong wedok gering napa sehat? Kuwi wonge do jawab dhewe-dhewe. Niku namine sehat sing mboten afiat. Mulane wong-wong sing awake sehat kok hobine maksiat, awake sehat kok tumindake jahat, niku jan-jane luwe becik lara wae. Lah timbangane sehat maksiat, timbangane sehat jahat, timbangane sehat morale bejat, luwe becik ora nyaut. Iya, lara. Nek lara kan mending. Neng, bukan berarti orang-orang yang sakit itu andaikan dia sehat lantas dia berbuat maksiat. Boten berarti tiang-tiang sing sakit niko umpamane sehat terus ngelakoni maksiat. Nggih mboten ngoten, Bu. Mangke nang ibu-ibu padha salah paham. Ana tanggane lara dituweni nang karo diomongi ngene. Pancen sampeyan ku apik nek lara ngene iki kok, Mbak. Wis apik ngene wae, soalnya nek sampeyan sehat mesti engko sampeyan maksiat. Ya gak ngono bu, jenengan pun ngoten. Lanek jenengan ngoten, insya Allah lambemu ditapuki wong. Artinya sakit itu ujian, sehat itu juga ujian. Sakit niku cobaan, sehat niku nggih cobaan. Nah dulur-dulur kula warga masyarakat pundi niki? Pratamulya, pratamulya. Lha iki hebat-hebat. Jenengan diparingi ujian rupa sehat, jenengan diparingi cobaan rupa sehat, ning ora dinggo tumindak maksiat. Jenengan sehat purun ngelampai taat, purun pengajian, purun sholat, purun sholawat. Ini luar biasa. Sehat purun ngeparek dateng Gusti Allah. Lah nek wong lara kok marek ten pangeran, lumrah. Tiang sakit kok purun nyebut nggih pantes. Wong pancen wong lara niku isone nggih mung nyebut kuwi. Tepak sakit nemen ngoten niku rak men Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Maringi suguhan ngombe kok semene akeh to yo. Ya Allah, ya Allah. Iki nek tak ombe kabeh aku iso anyang-anyangen tenan iki engko. Ya Allah. Ya Allah. Nawonten ngantos supe dereng matur suwun kalih tuan rumah kalih panitia. Pancen salah satu ciri khase Anwar Zahid ceramah ten pundi mawon suguhane ngombe mesti okeh. Soale nek ora okeh panitiane ajur. Ge kula pancen remen disuguhi ngombe kathah ngeten niki matur suwun. Niki wonten larutan penyegar, kula nggih remen matur suwun. Wonten larutan penyegar melih sing kalengan kula nggih remen matur suwun. Wonten air minerale kula nggih seneng suwun. Wonten ponari sweat niku nggih remen matur suwun. Wonten jahe kula nggih seneng matur suwun. Umpama wonten kopine nggih tambah seneng. Wis pokoke seneng kabeh kula disuguhi napa wae. Kula sing ora seneng niku nek disuguhi kopi susu. Bingung kula karena menurut saya kopi susu itu minuman yang enggak jelas. Lah pripun kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Bingung ke. Nek melek ya mesisan melek, lek turu ya mesisan turu. Makanya kula yang rampung ngombe kopi susu niku mesti kier-kier kula. Ya melek ya merem, ya melek ya merem. Pun kula teruske. Ngapunten nggih. Yen konsentrasi ini rodok terganggu, wong kathah ngeten modele, sak jaduk jaduke kiai lho ngaji nang posisine ngeten kon tertib pengen roh wonge aku. Iki aja saking profesional no ora iso ngene. Tapi ya rodok larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten, yen tiyang sakit kok purun marek nyang pangeran, purun nyebut niku nggih lumrah. Lan jenengan niki rak mboten sakit, ora lara, ning purun marek ten Gusti Allah. Purun ngibadah, sehate didamel taat, mboten didamel maksiat. Nggih ngeten niki sing dipun wastani sehat wal afiat. Muga-muga keadaan kados ngaten menika dening Gusti Allah pun damel istiqomah. Amin Allahumma. Nggih sekalian kita dongake nak Mas Aidil niki saged dados putra ingkang yo sehat yo afiat. Amin Allahumma. Sehate mboten didamel maksiat, ning sehate didamel taat. Leres ngeten niki. Wingenane ten mriki malam tahun baru nika rak mboten wonten sing do nyumet mercon to nggih. Heh. Kata astagfirullahalazim. Nyapa kok nyumet-nyumet mercon? Pangapunten. Nyumet mercon niku hukume padha karo ngobong duit. Ya duit kok dibong, padha-padha lebokke kotak amal masjid, jelas manfaate, jelas ganjarane. Padha-padha paringke lare-lare yatim, jelas manfaate, jelas ganjarane. Halo. Halo. Lah nyumet mercon niku manfaate mboten wonten, bahayane kathah. Aku ki dirungokke apa ora to? Pemerintah yo melarang, aparat kepolisian yo melarang. Dari sisi agama juga dilarang. Berapa banyak korban berjatuhan gara-gara mercon? Leres? Ana sing disumet kebledosan mripate, wuto, buta selamanya. Ana sing nyumet mercone sik dicekeli. Dor! Ngaget yo ben pancen mercone ngaget ke. Mosok suarane mercon kok crit ngono. Tangane perutul. Disumet nang jero omah, omahe kobong, ludes, entek. Lu ngono lho, kaya dora kapok. Malah oke sing mati gara-gara mercon. Halo. Dari mercon, mercon, mercon dan mercon itu nanti akan lahir bibit-bibit teroris. Ngawitane mercon suwe-suwe ya bom. Rungake. Padha karo nyumet duit, ngobong duit. Lah niku mubazir. Monggo Quran dawuhake innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Sak temene wong-wong sing padha mubazir niku dadi dulure setan. Mulane sing seneng nyumet mercon niku dulure. Alhamdulillah setane ngaku. Ge nyapa sampean tahun baru 1 Januari kok melu rame-rame, melu kerencalan ginjal-ginjal jingkrak-jingkrak. Pangapunten, niku senes tahun barune panjenengan. Yen panjenengan ngaku dadi umat Islam, gadah tahun baru piyambak. Nggih menika 1 Muharram, 1 Syura. Niku yen butuh ngeramekke, butuh ngerayake ning sing tertib. Ngapunten, 1 Januari itu tahun barunya umat yang nyata-nyata memfitnah Allah. Darane Gusti Allah duwe anak. Nek sampean derek ayem-ayem bunga-bunga lincak-lincak kerencalan, berarti sampean derek ndukung. Ingat, dalam setiap tahun kemaksiatan paling kathah, mungkarat paling ageng, dosa paling gede terjadi ya pada tahun baru niku. Aku kira digatekke ya. Saben tahun maksiat paling akeh ya nanggone tahun baru kuwi. Mula bejo banget yen jenengan wis ora melu ginjal-ginjal 1 Januari. Ngono kuwi ana sing do nyumet mercon, ana sing nyebul trompet. Nyebul trompet niku min amril yahud. Niku tradisine wong Yahudi. Yahudi niku nek ngumpulke tiang nyebul trompet. Nek wong Nasrani ngumpulke tiang gawe lonceng. Nek wong Majusi gawe geni. Halo. Lah nek nyebul trompet kuwi kebiasaane wong Yahudi. Kok jenengan melu-melu do nyebul trompet berarti jenengan dicap dadi golongane wong. Iya kok seh nom wis tuwa yang melu-melu nyebul. Nek nom ambekane sik dawa nafase panjang nyebul trompet yo banter suarane tot tet. Wis tuwa ambekane ngongsro menggeh-menggeh melu nyebul trompete unine yo meng tet tet tet tet tet ngono sing brotol teko ngisor pret-pret. Dadi dhuwur tet ngisor pret, dhuwur tet ngisor pret. Pangapunten. Hoi. Ora usah nyebul-nyebul trompet. Gek wingi enane wonten kasus gawe trompet toko sampule Quran, toko kitab-kitab kuning, nglecehke wong Islam. Ngapunten, ora usah melu-melu nyebul trompet nggih. Sampe nek do nyebul trompet, marake mancing malaikat Israfil. Taman tau mbayangke, lah nek wong-wong do nyebul trompet kabeh engko malaikat Israfil kepancing, trompete disebul kukut wong kali wungu. Ngomongke malaikat Israfil malah kelingan kula, nate ditangleti lare nem-neman. Lah tanglet ngeten, terusé malaikat Israfil niku tugasé nyebul trompet. Kula jawab, "Yo." Terus tanglet meleh. Terusé yen trompete malaikat Israfil disebul niku tandane kiamat. Nek kula jawab, "Yo." Gek takon meleh. Lah sak menika trompete sampun disebul napa dereng? Ya tak jawab, "Durung." Ngoten niku sik tanglet meleh gek takonane niku nganyelke. Ya tanglet ngeten neh nguber. Lah sak niki terus tugase malaikat Israfil niku wah napa? Lah wong nyebule trompet nggih ngentosi kiamat. Lah sak niki malaikat Israfil niku pekerjaane napa? Lah nganyelke to. Aku ya ora kurangan akal tak jawab. Tugase Israfil saiki ya ngresiki trompete. Soalnya le trompete reget, trompete kotor nganti teyengen. Lah sok wayah kiamat disebul meng muni seprapat. Berarti kiamate lak meng seprapat. Mangkane dadi kiai nanggone zaman akhir kados ngeten iki, erane wis ora karuan, kiai kudu fleksibel. Kowe ngerti fleksibel apa ora? Fleksibel iki ora padha karo kabel. Anggitmu sambel. Umbel barang kudu lemes lentur aja kenceng-kenceng aja kaku-kaku ya buyar masyarakate ngono. Halo, di zaman modern kadang pitakone masyarakat niku nggih aneh-aneh. Rungokke Yi Sumarno ngatek takon kula niku resepe laris niku napa. Tak jawabno kene ceramahku nek apa yang ngarani ben isok laris ku resepe ojo kepingin laris. Nek kepingin laris tambah ora payu. Ini ku tandane ora ikhlas. Eh, kuwi resepe rungokke. Kepingin laris ya tambah rapayu sampean. Halo, halo. Di zaman modern kadang pitakone aneh-aneh. Ngkulo nate ditangleti ngeten. Sekarang kan zaman modern. Ya terus. Bagaimana hukumnya akad nikah lewat internet? Entah jawab ya aku, ora popo. Tapi mergo akad nikah lewat internet, leh ngumpuli bojone ya kudu lewat internet. Njimae ya kudu lewat internet. Ono maneh takon, bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Tak jawab, tergantung. Lendeleng nondi, lendeloe nopai menan ora popo, lendeloe pasti gawe bulekmu ora entuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Lah wong modele ngene kondisine kok wis pokoke aku ngomong tak anggap siaran radio. Sedaya tiyang sepuh kepingin anake niku salih salihah, luwe apik teko wong tuane. Nggih napa nggih? Nah, wong apik sing asli. Dek Kanjeng Nabi diutus niku tujuane kanggo mroses, kanggo dandani menungso ku ben apik. Mergo menungso digawe Allah keadaane apik. Allah menghendaki sok yen wangsul ngersane Allah kondisine kudu apik, sing ditampi sae ten ngersane Allah nggih namung menungso sing apik, sing diwangsulke manggen swarga melih nggih namung menungso sing apik. Tur apike asli, mboten sekedar apik-apian, mboten apik sing palsu. Halo, ibadah apa wae sing diterima Allah niku sing apike asli. Ibadah kok ketoke apik ning apike palsu boten diterima Gusti Allah. Amal napa mawon sing payu nang ngarsane Allah niku nggih amal sing apike asli. Nek amal ketoke apik ning palsu ora payu nang ngarsane Gusti Allah. Tak baleni sing payu niku sing asli. Ten donya mawon nggih ngoten kok. Barang donya ki rata-rata sing payu nggih sing asli. Nek palsu biasane mboten payu. Ngene apa nggih? Dijawab. Emas sing payu, emas palsu napa emas asli? Asli, emas nek palsu ra payu. Ijazah sing palsu, palsu. Ijazah sing payu, ijazah palsu napa ijazah sing asli? Banteri. Sing banter. Duit sing payu, duit palsu napa duit asli? Rata-rata ngono, ya senajan ana kadang-kadang sing asli malah ora payu, sing payu sing palsu. Contoh untu. Untu kuwi aneh kok ya. Asli malah ora payu, sing payu malah sing ana wong untune bogang. Mara dokter njaluk tambal, Pak dokter nyuwun tulung untu kula ditambal. Karo dokternya ditawani, "Dek, untumu tak pasangane untu asli ya, Dek." Kaget wonge. Lah Pak dokter kok enggak ada? "Iya, tanggoku wingi mati. Untune protol lali rung tak balekke. Saiki tak pasangi nanggonmu." Nggih, mboten Pak dokter. Lah wong apik sing asli niku sing pripun? Kebaikan yang hakiki berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana man asaahu." Wong apik sing asli iku wong sing iso ngapiki wong elek. Yen ngapiki wong apik niku gampang. Kabeh wong ya iso sekedar ngapiki wong nyawang montor. Sekedar ngapiki wong apik, kabeh wong iso. Tapi ngapiki wong elek niku angel. Yen mboten wong sing asli apike, mboten saged ken ngapiki wong elek. Ringkese, wong sing apike asli niku, wong apik ya diapiki, wong elek ya di apiki. Dijawab, karo wong apik ya apik, karo wong elek ya tetep apik. Kenging napa sedaya tiyang kok sepakat setuju yen uyah niku asin? Sebab uyah niku asine asli. Uyah niku diasini ya asin, senajan ora diasini uyah ya tetep asin. Pancen uyah niku asine asli. Wong niku nek apike asli, diapiki wong ya apik, dieleki wong ya tetep apik. Lah apik eleke wong tergantung atine. Yen atine apik, sekabehane apik. Yen atine rusak, sekabehane rusak. Jamaah sekalian, uang niku padha karo botol. Sapa ngomong botol apa? Ya botol apa wae. Botol niku ya botol. Nek jerone isi minyak wangi, kapan-kapan bocor, ya mambu wangi. Ning botol kok jero isine batang, kapan-kapan bocor, mambu basin. Gini apa nggih? Supaya kula jenengan lan anak-anak kula jenengan dadi wong sing asli apike, monggo nurut resepe Kanjeng Nabi. Kula jenengan diken ngapii 5 unsur dalam struktur sosial kemasyarakatan. Ngerti apa ora ya dijak ngomong model ngene iki? Saged dipahami nggih omongan kula? Tapi insyaallah nggih saged wong Anwar Zahid ten daerah mriki sampun familiar. Cuman iki wae ana sing gremeng-gremeng kok ora padha karo no kasete. Ora padha piye ya wis ngene iki prejengane kok. Siji dikon ngapii ulama. Loro dikon ngapii pemerintah. Telu dikon ngapii tangga. Papat dikon ngapii sedulur. Lima dikon ngapii bojo. Niki berdasarkan dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffal ulama khasirad din, man istakhaffal umara khasirad dunya, man istakhaffal gak lali yo mikir kok. Wangitmu ngene iki gak mikir ngono wae. Syukur jeplak. Mikir, Bro. Ora gampang ngene iki, mulane yo iya. Angel ngene iki. Man istakhaffal ciron khasiral manfaah. Lho eling we. Man istakhaffal quraba khasiral mawaddah. Man istakhaffal ahla khasiral ma'isyah. Lima niki nggih. Kula arteni sik saderenge dijabarke. Nomor setunggal diken apik karo ulama, mboten pareng ngremehke ulama, mboten pareng bersikap elek kalih ulama. Soale manistakhaffal ulama khasiruddin, sapa wonge ngremehke ulama, ora gelem apik karo ulama, ora gelem mulyake ulama, wong iku padha karo ngerusak agama, mesti rugi babagan agama. Nomor kalih diken sae kalih pemerintah, mboten pareng ngremehke pemerintah, mergi manistakhaffal umara khasirat dunia. Sapa wonge ngremehke pemerintah padha karo ngerusak donya. Mila mangtiteni kapan ten pundi-pundi rakyat wis doake sing demo nentang pemerintah, gek demone rusuh anarki, mboten dangu engko ra kathah bencana, kathah musibah. Betul itu. Kalau di mana-mana rakyat sudah demo-demo-demo-demo-demo-demo-demo-demo-ne anarki, bingung ke polisi. Tak lama setelah itu akan terjadi bencana, terjadi musibah. Saya sudah sering mendengeri, meniteni. Telu diken saya kalih tangga, mboten pareng elek karo tangga, mboten pareng ngremeh ke tangga. Keranten manis takhaffal ciron khasiral manfaah, sapa wong sing ngremehke tangga, wong iku ngerusak kemanfaatane tangga. Papat sedulur dikengken ngapii, mboten pareng elek, mboten pareng ngremehke. Mergi napa? Manis takhaffal quraba khasiral manfaah, sapa wonge khasiral mawaddah, sapa wonge ngremehke tangga sedulur. Sapa wong sing ngremehke sedulur, wong kuwi padha karo ngerusak kerukunan lan kasih sayange dulur. Sing nomor gangsal bojo dikongkon ngapiki ora oleh diremehke. Soale manis takhaffal ahla khasiral ma'isyah. Sapa wong sing ngremehke bojo padha karo ngerusak ekonomi. Mula kathah wong lanang nyambut gawene lancar, usahane lancar, tapi ngremehke istrine, mboten dangu cures ludes entek donyane. Nggih Bu nggih. Setuju. Lho contone kathah lho. Wake wong lanang nyambut gawe lancar, kerjane lancar, duwite akeh, tapi ngremehke sing wedok, ora suwe cures entek donyane, kualat karo sing wedok. Pak, krungu kupingmu. Kualat karo sing wedok. Wong wedok iki wong wedok ku malati, mbakno ngono-ngono ndah dapurane. Siji, sapa sing dikengken ngapiki? Ora nyaut, rupamu ayu-ayu oon. Nomor siji dikengken apik kahle? Mboten pareng remehke. Kenging napa? Mergi al ulama warasatul anbiya. Para ulama niku pewarise para nabi. Mang pirengke? Mboten namung pewarise nabi setunggal. Wong lafate niku jamak warasatul anbiya. Mboten warasatun nabi. Dadi ulama niku mboten marisi Kanjeng Nabi tok, nabi siji tok mboten, tapi warasatul anbiya niku lafate jamak nyuduke makna kata pewarise para nabi. Mula ulama niku karaktere nggih macam-macam. Ana sing marisi Nabi Musa keras. Keras, ana to kiai sing kewreng ngono iku. Iki dos pundi hukume selawatan kalih diiringi nganggo orgen, nganggo napa niki jenenge? Keyboard model ngene iki. Ana ulama sing haram ngono, ana sing lemes, ya ora apa-apa wong nidili pentil lah kok ngono. Ana ulama sing marisi Nabi Nuh dicoba lewat bojo, bojone cerewet. Mula aja kaget yen ana kiai nang disentaki karo bojone. Bojone cerewet marisi Nabi Nuh. Ana kiai model ngono ku. Aku yo gak blas. Ana kiai sing marisi Nabi Ayub loro-lorone ngono. Cobane loro. Ana kiai sing marisi Nabi Isa omah wae ora duwe mlewarak. Pancen ngono bagiane. Ana sing marisi Nabi Sulaiman, aku bereng iki. Kowe guyumu kok ora enak dirungokke. Heh, mergo ulama niku pewarise para nabi, mulyake ulama berarti mulyake nabi, ngremehke ulama berarti ngremehke nabi. Wes, kula jenengan niki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikengken manut Kanjeng Nabi, nggih napa nggih? Mbok rapati semangat tok. Niku dalane nampi rahmate Allah, dalane nampi magfirahe Allah. Kudu manut Kanjeng. Lah saiki pripun carane manut Kanjeng Nabi? Wong kula jenengan mboten nate pinanggih Kanjeng Nabi, mboten nate ketemu Kanjeng Nabi, soale Kanjeng Nabi sampun sedo. Nggih napa nggih? Lah carane manut pripun? Ewet. Lek sampeyan kan manut Yai Sumarno, gampang. Sering pinanggih Yai Sumarno, sering ketemu Yai Marno. Yai Marno urung mati. Lek saiki lek diken manut Kanjeng Nabi niku lho. Wong kula jenengan mboten nate panggih Kanjeng Nabi, kula jenengan ora menangi Kanjeng Nabi, soale Kanjeng Nabi sampun sedo. Acarane manut pripun? Lewat pewarise, lewat penerus perjuangane sinten? Nggih para ulama, para kiai, sing kiai tenanan. Lha kok ana kiai tenanan iki, apa ana kiai sing ora tenanan? Akeh kiai-kiaian. Contone sing ngomong dhewe iki. Iki dudu kiai blas iki. Kula nggih namung manut kiai. Kula ceramah teng pundi-pundi sampai luar negeri. Niku misi kula nggih namung ngajak dulur-dulur kula tak jak manut para kiai ben uripe mboten sasar. Ngono tok nek kula senes kiai. Halo. Lho kok diundang ngaji? Salahe sing ngundang. Kanjeng Nabi sampun sedo. Kula jenengan kan manut pripun carane? Mboten nate kepanggih, mboten nate ngertos. bicaranya nggih lewat penerusé, lewat para ulama, para kiai. Gambarannya seperti ini, misalnya ibu-ibu dan mbak-mbak yang ayu-ayu, misalnya Anda pengen dapat merasakan harum dan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kok kembang boreh gorengnya, kembang kenanga, sembojo, ya namangkat nyong kuburan ngono. Sing wangi bro, kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang gading, kembang ya kembang api ge nyumet lambemu kuwi ya. Tekan kembang api. Kembang sedap malam, neng kembangnya wis layu, kembangnya wis kering, bahkan kembangnya wis mati. Apa berarti gak iso ngerasake wangine? Saged. Carane pripun? Lewat minyake. Ra wonten to minyak wangi kuwi sing persane kembang. Ana minyak wangi melati. Niku yo persane kembang melati diolah, diproses dadi parfum, dadi minyak wangi. Ambune yo kaya kembang melati, nggih, mboten? Nah, sing nyaut yo ibu-ibu tok, sing lanang ra tau minyakan. Nyaut to, Bro. Telat. Ana minyak wangi mawar. Niku persane kembang mawar diolah, diproses dadi minyak wangi. Ambune yo kados kembang mawar, malah nek lewat minyak niku luwih enak to, Bu. Jenengan iso ngatur aroma. Pengen aroma yang semerbak, ambune semerbel gemberadak ngoten niku. Lek maringi sing kathah, cara minyak oles diolesi sing akeh. Sok sok sok sok sok sok sok sok. Lek minyak semprot dijes semprot. Jos. Engko dige metu ka omah iso ambune bel bel bel mayit liwat. Pengen ambune sedengan, eneh maringi nggih sedengan mawon, sret sret sret, jes jes jes, ambune sedengan, ingin bau yang transparan, remeng-remeng, maringi kedik mawon, crit-crit crit-crit, ambune remeng-remeng. Enak. Lah kalau ibu pengen merasakan wanginya kembang, langsung nyedot teko kembange, iso-iso irungmu pilek. Sirahmu mumet, ambune nek kok malah ra kuat. Padane bapak-bapak pengen ngombe jamu dicampuri madu. Niku yen mundut madu mboten langsung kok tawone Pak tambah angel. Ya penak kok omahe tawon wi lho tolo diperes rak metu madune. Malah sakniki ana kemasan praktis namine madu rasa. Tinggal sobek dituangkan, diaduk, diminum. Lah bapak kalau Anda ingin dapat madu yang langsung nyesep dari silitnya tawon, lambemu malah abuh, njedher kabeh dintup kok. Iki maknane wasilah. Ngono kok wong ora gelem wasilah ya wong bento. Halo. Kanjeng Nabi pun sedo kok. Lah kula jenengan leh manut pripun? Lewat persan kembange kuwi lho. Rupane sapa? Para ulama, para kiai, guru-guru ngaji, putra-putrane. Halo. Dicedhake ten ulama nggih. Mbah ra semangat. Digula wentah dididik ben seneng ulama nggih. Slamet mangke uripe. Cobi malah nyawang mobil Pertamina. Niki resikone ngaji no pinggir dalan. Pak Sukono ku ya ngono. Nggih omah ya ora gelem adep rono, Cek. Teruske mboten? Lha kula jenengan yen mboten manut ulama niku lho pripun? Cobi tak giring pemahamane jenengan kersane rada cerdas. Oleh sementara niki jenengan kan ora pati cerdas. Sing nesu minggato. Mumpung urung ngaji karo Anwar Zahid iki kuncine gak leh nesuan. Sing nesu mumpung durung minggato. Soale engko tambah mburi tambah lara iki. Halo. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Sallu kama raaitumuni usolli. Salata sira kabeh kaya dene sira kabeh ningali ingsun nglakoni salat. Perhatikan pada kata ningali. Tak baleni. Salata sira kabeh kaya dene sira ningali ora ningali iki. Ningali ingsun nglakoni salat berarti kula jenengan diperintah salat kados gayane Kanjeng Nabi leh salat. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Iki yang dipraktekke estu, ora ana sing iso salat kejaba wong-wong sing tau ningali salate Kanjeng Nabi. Lah wong semene akeh ya ora ana sing iso salat. Wong mboten nate ningali salate Kanjeng Nabi. Ning kula tanglet, yang mriki salat napa mboten? Jawabane sing banter ten mriki, salat subuh ngantos samangke nggih tasik rong rakaat. Oh iya teruske. Terus salat isya akhir-akhir niki kabare pripun ten mriki? Nggih tasik patang rakaat. Mbok menawa apa-apa larang mbok sudo. Aku takon dijawab sing banter. Jenengan salat isya kok patang rakaat niku manut sinten? Manut Kanjeng Nabi, kapan leh ketemu? Manut Quran, ten gene Quran niku sing bahas salat isya patang rakaat niku juz pira, surat apa, ayat pira? Ayo ngomongo lambemu. Ora ono. Halo. Meleh jawab sing banter. Tiang mriki nek salat, sujute apa ya? Jungkel-jungkel ngono kuwi. Ya nyosop-nyosop ngono. Sikile ya mancal-mancal ngono kuwi. Lha kuwi tiru sapa sujud kok ngono? Tiru Kanjeng Nabi, kapan leh petuk? Tiru Quran, surat apa ana Quran sing nerangke carane sujud model ngono kuwi? Ora ana. Hoi. Yang mriki nek salat rukuke nggih jengking-jengking ngono kuwi. Menawa nganggo rukuk gaya baru ndegek ambek kayang ngene. Lah sampean nek rukuk kok ngono kuwi carane kuwi manut sapa? Lek manut Kanjeng Nabi, kapan leh ketemu Kanjeng Nabi? Kapan leh weruh Kanjeng Nabi rukuk model ngono kuwi? Manut kiyaine lho, terus kiyaine manut sapa? Hoi. Hoi. Lah saiki diterangke mboten? Asline nggih manut Kanjeng Nabi, cuma mboten langsung ana perantarane. Ya lewat persan kembange mau. Mbok ra digatekke aku ngomong. Manut Kanjeng Nabi, cuma wonten sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi dugi mriki sinten? Ya para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang pirengke? Ilmu ki umpama kok banyu. Gusti Allah niku sumbere. Lah Kanjeng Nabi niku mesin pompa aire. Wong kene leh ngarani pompa air kuwi apa? Sanyo, betul. Terus ilmu ki umpama banyu, Gusti Allah niku sumbere, Kanjeng Nabi niku sanyone sing nyedot banyu. Lah para ulama, para kiai, guru-guru ngaji niku paralone. Nah paralon ini bano gelimbang-gelimbang nondalan kuwi nyambut gawe. Wah apa? Ngeterke banyu. Sapa wonge ngremehke paralon, siap-siap gak kebagian banyu. Paralon diremehke. Kanjeng Nabi lak ten Mekah ten Madinah ning ilmune kok ndugi mriki. Niku wonten sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi ndugi mriki. Sinten? Paralon. Mula sapa wonge ngremehke paralon-paralon ilmune Kanjeng Nabi, siap-siap gak kebagian ilmu. Paralon diremehke. Lah iya paralon. Halo. Aja ngremehke paralon nggih. Paralone dirumat nggih. Halo. Maksudnya paralon ilmune Kanjeng Nabi, para ulama, para kiai. Aja mbok remehke. Lah sampean ngerti agama niku sing ngenalke sapa? Paralon. Hidup paralon. Sing banter hidup pralon. Wis kampanye pilkada wis rampung kok. Ganti kampanye pralon. Saman iso wudu bener niku sing mulangi sapa? Pralon. Saman iso salat sing nyuduke sapa? Saman kenal haram, kenal halal sing mulangi sapa? Do banter-banter mesine. Halo. Sampeyan ae nek jawab sing banter, aku ben ora ngoyo-ngoyo kok ya. Saman ngerti najis, ngerti suci niku sing ngulangi sapa? Lah iya kok arep ngremehke pralone pripun? Sampeyan iso maca Quran lancar, lanyah, rak yo saiki to. Aja lali biyen belajare gratul-gratul. Sing mulangi sapa? Biyen ngapalke ra karuan nang ngele kok. Mulai huruf hijaiyah. Alif ba ta ta jim ha kha tandang rusak. Sin sin dal dal ra za kok tandang rusak. Sin sin sot dot tok doain goin sak teruse. Alif fat ka alif wasra ya alif dhamma u. Banteri ba fat ka ba ba kasra bi ba dhamma bu. Tandomatu kadomaku tafat kata handomahu tuku tahu. Alif kasro i kadomaku robat karo tak kasroti iku roti nanjiru kota ijo. Dibanter ibu. Tafat kata tak kasroti tak domatu. Banteri alif ya sukun fatkah ai lam fa sukun fatkah laf ya domahyu. I love you. Pisang kas sing banter alif ya sukun fatkah ai mem sin sukun kasroh mis ya domahyu. I miss you too. Mangkane ngene maksudku. Jenengan lek kepengin agama Islam tetap eksis. Ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau ingin akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap lurus. Imane anak putumu generasi ke depan tetap kuat, akhlaknya tetap bagus. Ngapunten, pralon-pralon iku kudu diramut, didukung, diragati. Boh, boh rati gatek ke aku ngomong. Boh. Nek sampai pralon-pralon ilmune Kanjeng Nabi mboten dirumat, mboten didukung, mboten diragati, Islam akan lemah. Anak cucu kita akidahnya akan rusak, imannya akan hancur. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan lek mboten percados, cobi masjid bangunan sak gede-gedene ning guru-guru ngaji mboten diramut, sepi masjide. Ini ki yono sing bantah. Masjid pengen ramai yo gampang tu. Digawe remi. Masjid ni ku bangunan sak gede-gede ni. Neng guru-guru ngaji mboten didukung, mboten diragati. Sepi masjid deh. Soalnya sing ramai ke masjid ni ku santri. Lah sing jeneng santri kuwi sing gelem ibadah, sing sregep ngaji. Lah sing mulangi ngaji sinten? Pralon. Pralon ra didukung ya sepi masjide. Saniki kathah punan kasuse akeh masjid-masjid kegeden. Bangunane kawedi, salate jamaah mboten enten tiyange. Akhire masjide lodok. Emboh. Masjidnya gede salate jamaah yang sak baris. Ya selamatnya wayang bangun mboten konangan kula. Konangan kula nggih tak tuturi, ora usah gede-gede bangun masjid. Entek-entek duit. Jamaah sak lari ora kebek. Ya wis gawe dawa jlantir nak wis. Kamot-kamot masjid no kene wae kok. Pesenku rungokke. Pengen anake salih-salihah mboten? Pengen Islam ten mriki panggah kuat mboten? Pengen akidah ahlu sunnah wal jamaah tetap mantep badan. Woi, nek ono wong iso ngaji kok gelem mulang ramuten dukungan diragati iku sing dadake Islam kuat, iku sing dadake imane anak putumu hebat, akhlake mulya. Tak baleni nek ono wong iso ngaji gelem mulang ramuten Nek ana wong iso ngaji kok gak gelem mulang, jarke aja diramut, enten ana matine. Nek ana wong ora iso ngaji tapi gayane kok kudu mulang wae, aja diramut, jarke wae ngerusak tatanan. Iki lho kul huwailek kesuwen. Resikone dadi artis yang ngene iki. Halo. Angel iki marno dadi wong terkenal ngene iki ora gampang. Kowe takon resepe ya angel. Kowe iso terkenal paling ya tak siarno iki lho. Kuwi sing dimaksud Kyai Warno iki sapa paling wong-wong ngono. Halo. Dadi lek ana wong ora iso ngaji, ning gayane kok kudu mulang wae. Aja diramut kuwi ngerusak tatanan. Nang dene dhewe ora entos ngaji arep mulang wong. Mbok paham mbok ora? Lah kula sakniki prihatin masyarakat iku nang guru-guru ngaji ora ngrumat, guru-guru ngaji kuwi ora didukung, ora diragati, muk dituturi ae. Rumangsane guru ngaji kuwi kurang pitutur be. Halo. Masyarakat saiki niku yang kalih guru ngaji niku mboten dukung, mboten ngragati, namung nuturi isone. Ana guru ngaji ya dituturi. Dek. Mulang bocah cilik-cilik ki ya sing sabar, jare guru ngajine. Nggih. Sesuk dituturi meleh. Bocah cilik kene iki nakal-nakal, Dek, sampeyan nek mulang ya sing telaten. Nggih. Dituturi tok. Sampeyan ngulang ya sing ikhlas, Dek. Nggih. Dituturi to, ora didukung, ora diragati. Mulane delok guru ngaji ki rata-rata lak kuru-kuru. Nganti kopiahe lodok. Kuru sak ndas-ndase. Saking ngempete ngenes. Ora didukung, ora diragati. Hoi. Hoi. Jajal saiki sampean tak giring ya. Mestine sampean iku kudu matur suwun karo guru-guru ngaji. Didik anak babakan agami niku asline rak kewajibane jenengan sebagai tiang sepuh, nggih mboten? Mulangi tata krama anak niku kewajibane jenengan selaku tiang sepuh, nggih mboten? Ning mergo jenengan didik anake dhewe ora entos. Ayo sing nesu minggato. Nyatane ya ora entos temen kok. Akhire pasrahke guru ngaji. Ayo matur suwun to. Paling mboten nek wayah bodho mikira nang rundingan. Sing lanang nang ngendikan nang sing wedok, Dik. Ngopo Pak? Anake diulang ngaji karo yai Dik iki wayah bodho. Yo yaine tak tukokke kelambi, sarung, ambek kopiah. Lah sing wedok yo ngegongi, setuju. Yo Pak, tepak kuwi cocok. Nek perlu yo sak sempake pisan, Pak. Yo sak sandale jenenge sak pengadeg. Saman sing nukokke sandangan, aku tak nukokke permen kacang karo roti. Kersane ditambah suguh tamu, Pak, lek bodoku yai tamune akeh. Ra ngono to. Wong kene ora kok waya bodho ngi nang kiai nukokke klambi ora, nukokke sarung ora, nukokke kopiah ora, nukokke roti kacang yo ora, malah nek bodho ki anak putune dijak kabeh sowan nang kiyaine. Malah entek-entek ijajane kiai kuwi. Kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Halo. Halo. Ya Allah, ya Allah. Ngapunten, ngapunten, ngapunten, ngapunten, ngapunten. Saniki niku anak-anak mulai terkontaminasi mbuh ra dirungokke kok. Karaktere dengan kecanggihan teknologi lek jenengan mboten waspada bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gek modele masyarakat nyuwun pangapunten luweh mentengke sekolahe timbangane ngajine. Nek kanggo sekolah umum, kanggo kursus, kanggo les, boleh mentengke wong tuane. Ya aku montore polisi nek gak tau roh. Omahmu ki pinggir ratan gede tapi katrok. Kenging napa to nek kanggo kursus, kanggo les, kanggo sekolah kok dipenting-pentingke? anak ora budal ya diobrai, ora ana digoleki. Tapi yang kanggo ngaji ora pati dipentingke. Nang ngaji ngaji karepmu, ora ngaji karepmu, nek pinter ya mbok pek-pek. Dewe kursus les sekolah bayare larang niku ya dibelani mbok adol apa? Ngaji sebulan ditarik 5000 nunggak. Ya persis kelakuane wong kene. Mboten napa, mboten beda. Ngapunten. Kula kadang-kadang nesu kula. Sampai ana sing ya Allah gregetke. Lare-lare ngajine prei gara-gara sekolahe ujian. Tabeleni. Lare-lare ngajine libur prei gara-gara sekolahe ujian. Ta mriki nggih ngoten. Sampel kabeh. Nyapa le kok ora ngaji libur mergo ujian sekolahe. Lha saiki nek ngajine diniah ujian, napa sekolahe ya libur? Sampel pindho. Penting pundi to niku jane? Hoi. Anakmu sekolah, les, kursus, entuk-entukane yo mung kertas sak lembar jenenge ijazah. Apa iku sing arep nyelametke sampean sebagai wong tua? Mboten babar pisan. Halo. Sing nyelametke sampean dudu ijazahe anakmu. Dudu titele anakmu. Tapi sing nyelametke sampean ibadahe anakmu. Dongane anakmu. Akhlake anakmu. Dan itu hanya bisa didapat dari ngaji. Krungu kupingmu. Saya enggak ngelarang jenengan nyekolah ke putrane, malah kula dukung. Sekolah ke sing dukur, pados ke ijazah sing dukur. Neng ngajine kudu diopeni, diperhatekke. Ojo nganti keliwatan. Halo. Monggo. Zaman saat ini kira randui ijazah niku yo ketinggalan zaman. Keri umat. Pados ke titel sing dukur. Apa titel MM, mumat-mumat. Mutar-mutar, mubang-mubang, morak-marik, morat-marik. Apa titel sing SE, sobo embong. Apa ST, serodok tengi. Apa titel SAG, sarjana alam gaib. Apa titel SPD, sibuk bolae dhewe. Nenek-nenek ini titelnya IR, ireng roto. Bodoh besi ngomong. Tak karepmu, tapi ngajine. Kudu diperhatek. Ke? Ke? Awas kapan ora. Pangapunten, pangapunten, pangapunten. Subhanallah. Musane kita pundi-pundi ngono kok. Lek kanggo les, kursus, kuliah, ngaji, sekolah, ngoten niku mboten eman. Ngaji lho sebulan ditarik syahriyah 5000. Nunggak. Nunggak sampai 3 wulan. Akhire gek guru ngaji niku rata-rata mboten bayaran. Mulang ngaji lari alit-alit butuh nulis. Nulisnya yang buatan kapur nggih sepidol. Lah wali murid e jagake. Dijagake mbayare kangge tumbas sepidol, kangge tumbas kapur, modele ya nunggak. Terpaksa gurune nagih lewat murite. Le, ngomongo nyang wong tuane kon bayar sahriyah wis nunggak 3 wulan. Nggih, tekan omah dikandakke ibuke, Bu. Dawuhe Pak Guru dikengken bayar sahriyah wis nunggak 3 sasi. Ngono kuwi ibu elek jawab ya kepenak banget kok. Sik, mesisan 6 sasi. Bayar kok encrat-encrit. Piro to piro? Wong 5000 ping 6 ya ming 30000. Ming tapi ora bayar. Lah kabeh-kabeh prinsipe ngono. Akhire mboten enten sing bayar. Gurune ora duwe duit, ora iso tuku kabur, ora iso tuku sepidol, bingung. Ya terpaksa ya main politik nagih nganggo cara halus. Dadi murid-e rampung diulang ngaji niku, diulangi. Le, iki engko diwacake nang wong tuane ya. Ba fatkaba ya fatka ya ro fatka ro. Bayaro. Diwaca temen, ibuke ya perasaan to. Nyindir. Nek utang 15000 wae disindir-sindir, kene iki biyen ya tau ngaji kok. Elek-elek. Bales. Pancen orang di duit ya piye meneh. Sesuk anake arep budal ngaji diulangi. Iki le wacake nang gurumu. Jin fatkasa, ba fatka, ba ro fatka ro. Sabaro. Urung ana duwite. Bareng diwacake nang gurune mikir gurune. Sabar sedina rong dina. Ana terus-terusan ngene iki ya ora iso mulang, ora ana kapure ra ndidit, ora iso tuku. Ngono ku murid e arep mulih diulangi. Wacake nang wong tuamu le, mosok 15.000 wae kok ora iso. Alif dhamma u sin fatkasa, ha fatkaha. Usaha. Diwacake wong tuane kebingungan usaha teko ndi wong ra ndidit. Ngono ku sesukane arep ngaji diulangi meneh. Tok fatka toro fatka ro ko fatka ko. Toroko gurune malah dikongkon nempuhi dikongkon torok lenger-lenger gurune ya ya mulang wis ora ana bayarane malah dikongkon torok gurune nesu dadi murid arep mulai diulangi iki wacake nang wong tuamu membat kama tak bat kata membo mamu mat lah akhirnya nasibnya nggon ngajine pripun? Yo bak do mabu ya bat kaya ro bat karo. Oh aku mbok kongkon buyar. Ya wis nek njaluk buyar. Pripun? Sampun napa terus? Eh tak imbui. Sakjane 5 tapi ra cukup ya kapan-kapan nek nyunatke meneh. Nomor 2 dikongkon apik karo pemerintah. Halo. Pemerintahan api ayo di api i pemerintahan elek ayo di siapa muni di elek ini mau ayo sing api pemerintahan api ayo di pemerintahan elek ayo di lah pemerintahan ini mulai pusat presiden sampai pak lurah api ayo di api i pak lurah kok elek ayo di moh ra nyaut sampean kok. Halo. Dibanteri. Pak Lurah programe apik ayo di. Pak Lurah programe elek ayo di. Kok iso dieleki lho. Diapiki. Carane ngapiki pripun? Dielengke. Karena Pak Lurah juga manusia. Gak mungkin no Pak Lurah kok bener terus nggih Pak Lurah nggih. Ora sentuk ana. Senaosa Pak Lurah niku nggih wonten salahe. Mulane lek tepak mboten leres, ayo diapiki carane pripun? Dielengke ning yen ngelengke mboten usah tiyang kathah-kathah. Ya wong 5 paling kathah wong sedasa ngoten mawon. Duduk bersama rundingan musyawarah. Aja wong sak desa metu kabeh karo nggawa pentungan. Oh pentungan, wow Akbar, Pak Lurah harus turun, Pak Lurah harus turun, bingung Pak Lurah, karena wong-wong piye, wong aku ramu gak hondo kok dikon mudun. Nusa niki ngeling ke pemerintah demo, Allahu Akbar, ngobong ban, Allahu Akbar, toko dibakar, ini toko ini Cina bisa, Cina ini wedi, ya, ini orang-orang maunya bagaimana ha, toko ini huwe kok diobong. Cina ini melayu metu, bareng Cina ini metu masih ngobong melebu toko balik ya oleh gula, oleh rokok, oleh ya jangan nganyel ke kok Allahumma sholli ala Muhammad, nyapa do nyawang pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Pemerintahan apik, ayo diapiki, didukung program-programe. Mangke nek programe pemerintah lancar, niku manfaate nggih kangge masyarakat. Nggih napa nggih? Lek pemerintah kok elek, ayo diapiki, carane dielengke. Lah nek wis dielengke kok ora kenek, baru di kok digolengke kuwi? Didongake mungkin ini kok elek tuh kelakuannya kok didemo digolengke didongake dipasrahke dateng Gusti Banteri leh nyau dipasrahke dateng Gusti. Kersane diatur Gusti. Kersane ditoto Gusti. Kersane didandani Gusti. Allah dipasrahke Allah didongake kersane digarap Gusti Allah. Ngono ngken dadine sae. Saweneng iso ketok Anwar Zahid saweneng. Nek ketok Pak Marno ya ora seneng blas. Halo. Nang liwat traktor kok suwemen. Dadi ngoten nggih, nek didongake niku dipasrahke Gusti Allah, kersane digarap Gusti Allah. Lah jenengan ora entuk kok ngomong lho ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen. Gusti Allah iki garapane ora gelem cak-cek kok. Gusti Allah iki garapane lemot. Kesuwen ngenteni garapane Allah. Soalnya Gusti Allah kaken garapan. Engko wabeh digarap kok. Tak titeni ket biyen Gusti Allah ini garap apa-apa lemot kok modele. Ora entuk Gusti Allah sing mbok anggap ora cak-cek ngono kuwi ngayahi sembarang kalir pancen Gusti Allah niku garapane alus saking aluse sampai ora ketara innallaha jamilun yuhibbul jamal Allah itu maha indah dan Allah suka dengan keindahan Gusti Allah niku garapane alus saking aluse sampai ora ketara contoh Bapak Ibu dijawab wit-witan niku asale lak alit to nggih. Lha kok terus iso gedhe-gedhe niku sing gedhekke wit-witan sinten? Gusti Allah. Gusti Allah nggih saged mawon gedhekke wit-witan langsung nembe diicir langsung nyut gawedi saged ning Gusti Allah mboten remen. Gusti Allah niku garapane alus, lek gedhekke wit-witan sithik-sithik saking aluse sampe modote wit-witan niku ora ketara. Sama nanti ngertos, wit-witan niku modote jam pira? Pengen buktike ayo wit-witan niku nang dipendiliki 24 jam ploroki wae aja kedhep. Mangke modote ya apa jenengan nek ngerti tolong kula dikabari. Tapi niku nggih diodoti karo Gusti Allah. Ning garapane Allah alus, leh ngodoti ora ketara, saking aluse sampe modote ora ketara. Melih, ibu-ibu ngapunten, wetenge sampean ku asale ya telepes biasa. Lah nek pas bobot hamil ngoten niku kok melentu semono gedene, kuwi sing gedheke wetengmu sapa? Bojone. Kok bojone bojo ming panitia petingkringan tok kuwi. Kuwi sing gedheke ya Gusti. Allah, Gusti Allah nggih saged mawon, gedheke wetenge ibu-ibu hamil, ora usah proses, begitu hamil langsung kaumpetinyut iso. Tapi Allah mboten remen. Allah niku garapane alus, leng gedheke wetenge ibu-ibu hamil niku mboten ketara. Sampai sing hamil niku ya ora krasa. Iki mundake gedhe ya apa iki kok ngerti-ngerti digawe turu mengkurep ganjel. Bu. Bu, putrane jenengan waune alit-alit bayi, kok saniki dadi semonten gedene. Niku sing gedheke putrane jenengan sinten? Allah nggih saged gedheke putrane sampean begitu lahir langsung gedhe. Iso, Gusti Allah ki apa-apa iso. Ning Allah mboten remen. Garapane alus, lek gedheke putrane jenengan pelan-pelan saking aluse sampe anakku modote ra ketara. Ngerti-ngerti katoke sesek. Taose digawe ora sedeng. Masa sampean pengen to bunduwe anak langsung gede. Bayi umur seminggu ning gedene sepadha bapake. Ya tambah angel gendong-gendongane kok. Digendong iso meluntir-meluntir. Apa maneh metu brengose. Ora wani nyusoni sampean. Iki apa to lele kok ana brengose bareng. Diatur ngene ya keri kabeh. Moh aku nek mbok garap model kaya ngene iki. Lan jenengan ku lek donga nang Gusti Allah niku ya diijabahi karo Gusti Allah dituruti ning alon-alon ora sakal ora langsung sedaya sunnatullah niku butuh proses Allahumma sholli ala Muhammad mbok paham mbok ora Karo pemerintah nggih ngoten nek garap dikengken sing alus, mergo diapa-apakno pemerintah niku pemimpin. Lah kula jenengan rakyat sing dipimpin, cara urut-urutane pernah luwih tuwa pemimpin. Mulane kudu nganggo tata krama, kudu nganggo adab. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak karo anak niku padha wonge ning pernah luwih tuwa bapak, makanya bapak ngomongi anak gampang nak, wis arep maghrib, nang adus jemumet ae tak saduk lho ya, tak saduk lho ya nang adus, mumet ae, bocah apa ini wis gede adus dewi, ayo, ayo adus, mumet ae pantes, tapi nek bapak e sing durung adus anake gak oleh ngomong ngono engko nang bapak, wis arep maghrib, nang adus jemumet ae, tak saduk bokongmu ngono. Adus, mumet ae wis gedhe adus dhewe. Le, dikongkon adus kok mumet ae. Nang adus. Iki jenenge anak ora duwe tata krama. Anakku nek ngelingke bapake ben adus, carane sing alus. Bapak sampun badhe maghrib, menawi ngersakaken siram monggo bapak jedinge kosong. Napa perlu dipun damelaken toyo anget, damel siram. Ngono, bapake kok gelem adus disyukuri, alhamdulillah. Dene bapak ayo ora gelem adus, jarke didongake wae. Aja dijeguki ndase. Iki lho kok kon adus ora gelem. Bapak cak apa iki ngono. Adus adus. Iki momo ora kena gangguan mobil ngono ya sip ngajine. Enggak ra yo. Nggih omah yo madhep ratan gedhe. Eh, sian niku wonten pemerintahan zalim. Rajane jenenge Fir'aun. Zalime Pol. Berapa banyak bayi yang dibunuh hidup-hidup? Ribuan bayi laki-laki dibunuh tanpa dosa. Kuatir jongkeng gawe bawane. Rak critane ten Quran ngoten nggih. Saman ora paham ya wis nyauto nggih ngono lho ben cepet urusane critane ter Quran nak ngoten nggih la ngono ben ketok bodhomu nek aku ngoten niku lho Gusti Allah ngutus Nabi Musa ngadepi Fir'aun dikengken sing alus mboten parem pake kekerasan. Gak oleh gak kekerasan sampai perang ya iso wae Nabi Musa ning dipelalah melajar melayu mepet segoro ngono kae cara ngadepi ya menang nabi kok kalah. Hoi carane ngadepi dikengken sing alus. Ngapunten wong lanang karo wong wadon niku ya padha wonge. Tapi yang sampun bebojoan dados suami istri pernah luweh tua wong lanang. Mula aturane wong lanang yang nimbali istrine de istri yang nimbali kakunge mas. Aturane ngono aja ngetut ke umur. Pancen kadang-kadang nak wonten to lanang wadon sak bojone iku umure tua sing wadon, sing lanang 30 tahun, sing wadon 35 tahun. Senajan ngono, sing wadon nek nimbali kakunge ya mas, sing lanang leh nimbali ya dek. Engko nang yu ngono. Amit yu. Maneh yu kurangen yu yu. Iki apa to lek kok petingkiringan terus. Modho ndak oncetke kon ngono. Iku wong wadon gak duwe tata krama. Apa maneh ten kene anak wis ora tak tutuke pesen mawon kepengin anake sae mboten. Soale iki wali kaitane walimatul khitan. Kula wanti-wanti kei resep kalih mawon mboten usah oke-oke. Resep kalih mawon. Bu. Bapak lek kepengin putrane sae dados putra ingkang sholih-sholihah pesen kula kalih mawon sing liyane wis sering sampean mirengke ceramah kula kok. Nggih napa nggih? Ya kuwi diamalke. Saiki tak imbui resep loro wae. Bu. Mbok ora digatekke kok. Wong niki kaitane nggih didik anak. Setunggal nek nuturi anak sing nakal nasihati anak sing boten bener niku sampun ngantos dibanding-bandingke. Nuturi ya nuturi ngono wae. Nasihati ya nasihati ngono wae. Aja dibanding-bandingke. Dibandingke dulure, dibandingke koncone, niku malah mboten mandi. Niki sing kulino biasane lambe-lambe kudungan. Nuturi anak dibandingke dulure. Kadang ngono to, lele. Kowe iki lho wis gedhe kok iso kalah karo adimu. Adimu jeh cilik wae pintere kaya ngono. Ambek wong tua ya manut, ngajine ya sregep, sekolahe ya pinter ranking siji. Lah kowe sing gedhe kok nyang wong tua ora nurut, sekolahmu bodoh, rankingmu iki lho iso sejumlah murite. Notok ngisor dhewe ngene iki lho piye? Kuwi jenenge nyiksa perasaane anak, ora njogo perasaane anak. Wong tua ngono kuwi dosa. Sampai anak butuh nuturi, dituturi, ojo dibanding-bandingke. Lah nek model ngono, anane ora wani bantah, yo membik-membik nangis. Lah nek anak wani bantah, malah isin sampean. Lah yo to Bu, padha-padha anak aku karo adik kok gak padha ya Bu yo. Adik pinter aku kok nakal, adik nurut aku kok nakal. Lah sampean biyen gawene piye no Bu? Sapa sing seneng dibandingke? Uang niku nek dibandingke mesti nesu. Ibu-ibu jenengan dibandingke karo dulure wae mesti nesu. Sing bandingke bojone jenengan piyambak, Dek, aku mau teko Semarang, Dek, ketemu adimu, Fatimah lho, Dek. Adimu ki jan rupane wis ayu, aku diampirke nyang omahe. Aku jane yo mah, Dek, tapi dipaksa tekan kono dikei mangan, Dek. Pancen adimu Fatimah ku jan nok, Dek. Wis rupane ayu, masakane yo enak banget. Gawe sayur sopi suweger, lah nek nyambel peliket ngono. Rupane ayu, masakane enak. Lah aku dadi bojomu yah mono yah mene kok urung tau ngrasake masakanmu sing enak. Wis masak ora enak, rupamu ora bejaji. Kira-kira wong wedok nesu napa mboten? Mesti nesu terus nyaut, pancene sampeyan ket biyen yo seneng Fatimah. Aku ngono kanggitmu ora krasa, Mas. Krasa. Panjene kawit biyen sampean yo seneng Fatimah, aku yo krasa. Nyapa sampean mulih barang orang mati nome Fatimah kono? Wong lanang dibandingke yo ora seneng kok padha wae. Lah sing wadon kathek ngomong ngene, Mas, nyapa, Dek? Aku dadi bojo sampean ki pancen wis takdir yo, Mas. Wis mulai gak enak iki. Aku lagi ngingeti sampean karo Mas sampean lho kok adoh. Padahal dulur lho kuwi. Mas sampean ku yo duwite akeh. Senajan tuwa yo kulit-kulitane resik nang ketok bagus. Samane ora gablek duit rupane mangkak. Wong lanang mesti nesu. Ngomong apa? Aku sadar, Dek. Nek masku bagus aku sadar. Ya mergo masku bagus kuwi mulane bojone ayu, gak kaya raimu. Aku elek entuk awakmu elek padha eleke setel ngono kaken ngomong. Ora usah cerewet padha eleke ya. Uang dibandingke niku mesti nesu. Lah nuturi anak kok dibanding-bandingke nganggur niku percuma. Loro. Lek nuturi anak aja nang ngarepe wong, aja nang ngarepe dulure, aja nang ngarepe kancane, gak mandi, gak manjur niku nganggur. Lek kepengin mandi nasihati anak. Wong loro antuk ae, dilungguhke, aja ngerti sapa-sapa, lebokke kamar, dilungguhke, dituturi, dinasihati, mandi. Nah ibu-ibu niku biasane nuturi anak nang ngarepe wong akeh. Ngene iki dipikir dianggap wong tuane ora nuturi ngono, tak omongi ben ngerti tangga-tangga lek anakku ya tak seneni. Nganggur. Wedok-wedok rungokke. Dianggap ngene iki wong tuane terus ora ngopeni anak, ora tau nuturi anak. Aja ngono, Bu. Bu. Lebokke kamar ditutup rapet ora ono sing ngerti, dulure wae ora ngerti. Lah sampean tuturi, "Nak, ibu krungu jare nglakoni ngene-ngene apa iya to, Nak?" "Nggih, Bu, ngapunten, Bu." "Aja dibaleni, Nak. Anak ibu kurang ngono kok saiki malah ngono ku piye? Ora pareng ya, Nak, aja dibaleni meneh. Anak ibu ki pinter kok malah ngene." "Ora pareng sesuk, aja dibaleni meneh. Wandi mosok sampean kok kalah ambek aku?" Rungokke ya. Ayo tak kei resep. Lek nuturi anak ben mandi, ayo tiru ilmune dokter. Ilmune sinten? Ilmune sinten? Bapak Ibu, dokter niku pinter. Dapak gak pinter yo gak dadi dokter. Dokter niku nek arep nyontek uang mesti katoke diplorot. Katoke wonge ora katoke doktere. Masa ana dokter nyontek uang katoke dhewe diplorot medeni uang. Dok dok dok dok ojo dok. Piye kok katoke diploroti? Tapi nek melorot katoke wong sing arep disuntik, ora nang jaba, ora sanggon-gon, ora sandalan-dalan, ora nang ngarepe wong akeh. Wonge dijak mlebu kamar, terus kamare ditutup rapet, ora ana sing ngerti. Wonge dibukke, lek wonge wis bubuk, katoke diplorot, baru disuntik. Lah wong iki ora entuk metu nek urung katokan meneh. Sing jopo ya ora ngerti nek katoke rampung diploroti. Temriki wonten dokter meloroti katoke wong sak dalan-dalan. Dokter opo ngono kuwi? Lah kula jenengan lek nuturi anak ya ngono, lebokke kamar ditutup rapet, dinasehati, lek wis rampung atine lega baru dikan medal. Sing nang jopo ora ngerti lek mari sampeyan dukani mandi kuwi. Muga-muga wonten manfaate. Terus mah menjenengan gereng sholat asar kok di waktunya yang mepet nomor loro ya manggone ini ngarepin dalen wer wer wer mobil ya imarno orang arah iso kan ngaji model kok yang ini kira arah iso serang arah iso tak cap orang arah iso. Halo pangapunten Kang Agung Pak Sukono ikhwan sekeluarga salahnya gawe acara kono pinggir jalan raya. Ora gelem nyewa-nyewa lapangan to ndi kono. Pangapunten ingkang agung. Nek umpami ngajine mboten runtut njenengan runtut-runtut ke piyambak. Sedaya lepat lan khilaf saestu dalem ingkang bodho ingkang dhaif nyuwun gunging pangaksami. Mugi-mugi keterangan kula wonten manfaatipun. Kita dongake khusus nak Mas Muhammad Aidil Cherry Oktavianu khususipun ugi putra putri kula ingkang sedaya umumipun saged dados generasi ingkang sholihin sholihat bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubarakah tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bi salam balligh ruha sayyidina muhammadin minna tahiyyata wa salam wa adkhilnal jannata bi rahmatika darajat ar-salam tabarakta rabbana wa ta'ala tayyidil jalali wal jamali wal ikram. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana dhurriyyatina qauman wa jama'atan wa man hadhara fi majlisina hadha min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahli al-qur'anil 'azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli dhikri wa ahli al-islam wa ahli al-iman wa ahli al-ihsan wa ahli al-yaqin wa ahli al-istiqamah wa ahli al-khair wa ahli taqwa wa salah fi dharain wa ladhi ja'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa ash-shirki wal fasadi wa ash-sharri wa dhair. رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم ستر يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.